Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian Kitabul Ilm pada malam hari ini, karena yang semestinya mengisi di malam hari ini Al-Ustaz Abdul Hakam Tamimi Hafizahullahu Ta'ala wa Syafah, namun karena beliau sakit berhalangan mengisi dan melanjutkan daras beliau pada malam hari ini, maka kita isi melanjutkan kajian Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan Kitabul Ilm yang terakhir, yaitu pada akhir poin pertama, tentang sebab-sebab yang membantu seseorang dalam proses mempelajari ilmu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, apa itu makna takwa secara umum? Apa itu makna takwa secara umum? Dari kelas 1, siapa yang bisa menyebutkan? Takwa itu kok bisa takwa sifatnya Allah? Yang lain, kelas 1, 6. Dengan apa? Tameng, ahsan. Dia jadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan tameng. Dia letakkan antara dirinya dengan yang dia khawatirkan tameng, pelindung yang dapat melindunginya dari perkara tersebut. Taib, kalau begitu apa makna takwa seorang hamba kepada Allah? Tadi kan secara umum demikian, mengambil pelindung dari hal-hal yang dia takutkan. Tapi kalau sekarang hamba bertakwa kepada Allah, apa artinya? Kelas 2. Mana kelas 2 ini? Kelas 2 angkat tangan, kelas 2. Nah, Rahman. Jawab. Seorang hamba bertakwa kepada Allah apa artinya maksudnya? Ah? Dari awal seseorang menjadikan Taib depannya. Melaksanakan perintah menjauhi larangan sama seperti tadi Abdul Rahman. Yang lengkap seperti yang diterangkan Syekhul Utsaimin. Nah, itu intinya, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Taib yang lengkap sebelahnya, sebelah kanannya. Yang lain mana teman antum, Fakhri, Taib, Ajib? Yang lain mana kelas 2 lagi? Empat orang kelas 2. Taib, mana yang lain? Tunjuk temannya. Nah, kenapa enggak angkat tangan? Enam, yang tinggi ya kalau angkat tangan. Jawab Ahmad, apa artinya? Takwa kepada Allah. Apa? Hah? Menghapus kesalahan. Itu faedahnya. Artinya takwa apa? Mana lagi temannya Ahmad? Temannya mana? Jawab. Ahsan. Naam. Menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan. Apa yang dia khawatirkan? Kemarahan dan kemurkaan Allah. Dia jadikan di antara dirinya dengan apa yang dia takutkan tadi, wiqayah, tameng pelindung yang melindunginya, dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Nah, kalau takwa bersambung bergandeng dengan bir, apa artinya? Kelas 3 mana? Mana yang fi'lil awamir? Hah? Albir. Taqwa. Tarkul ma'asi, tarkun nawahi. Ahsan. 6. Taib. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Apa saja yang masuk kategori furqan? Aliyah. Aliyah 1. Apa makna furqan? Membedakan, pembeda yang dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. An-nafi' wad-dhar. Taib, apa di antara bentuk perkara tersebut yang dengannya dia bisa membedakan? Reza. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Iya, apa pembedanya tadi? Yang masuk mana pembeda itu apa? Ilmu, ahsan. Ilmu yang pertama. Yang kedua, aliyah dua mana? Enam, satu orang jawab. Anta. Apa? Tayyib, dengan apa dia mendapat tambahan hidayah? Tayyib. Tadi yang pertama ilmu. Tentu dengan ilmu tadi Allah akan berikan, dengan sebab dia berilmu kemudian dia tahu ini itu, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Al-fahm, pemahaman. Taib, di antara Furqan juga apa? Muhammad. Di antara Furqan juga apa? Dia belum pernah ketemu sama orang, tapi dia sudah tak bisa merasakan. Apa itu? Firasat. Ya. Firasat. Belum pernah jumpa, belum pernah bergaul, belum pernah tahu orang ini. Sekali ketemu, dia Allah berikan firasat ilham, dapat membedakan mana orang yang baik, mana orang yang jelek, mana yang buruk. Mana yang dusta, mana yang kadzib. Mana yang jujur, mana yang kadzib, dusta. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebab yang kedua yang dapat membantu dalam proses talabul ilm adalah al-muthabarah wal-istimrar ala talabil ilm. Sebab yang kedua yaitu tekun dan langgeng, terus menerus, continue dalam mempelajari ilmu. Dia langgeng, dia tekun, rajin menuntut ilmu, itu sebab yang membantu kita dalam mempelajari ilmu. Menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang selalu mengikuti, selalu dalam garis talabul ilm. Qala yata'ayyanu ala talibil ilm ayyabdhul juhda fi idrakil ilmi was sabri alaihi. Kata Syekh rahimahullah, sudah menjadi ketentuan, ya, sudah menjadi ketentuan bagi orang yang mempelajari ilmu itu supaya mencurahkan kesungguhannya. Yang namanya orang talib itu, ya, dia mencurahkan kesungguhannya, bukan setengah-setengah kalau belajar. Kalau masih setengah-setengah tuh bukan talib berarti. Ayya badul juhud, dia curahkan kesungguhannya. Enggak neko-neko kalau kata orang. Ya, betul-betul belajar memang. Fi idrakil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Dia curahkan kemampuannya, dia curahkan kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu. Wasabri alaihi, dia curahkan juga kesungguhannya untuk bersabar di atas jalan thalabul ilm. Enggak main-main. Ya. Betul-betul dia cari ilmu, dia gapai semampu dia, dan dia bersabar di atas jalan belajar itu. Wa ay yahtafidha bihim ba'da tahsilihi, dan dia jaga setelah dia mendapatkannya. Enggak cukup ketika dapat selesai. Harus dia curahkan kemampuan dan juga kesungguhannya untuk jaga ilmunya. Di antara menjaga, mencatat, menghafal, ya. Mungkin di majelisnya dia karena mengejar faedah dari gurunya, dia cepat-cepat tulisnya, ya. Dia kejar faedah ustadznya, faedah syekhnya, sehingga apa? Dia menulis dengan tulisan cepat, sampai ada pelajaran atau cara menulis tulisan cepat dalam bahasa Arab. Nah, dia catat supaya dia bisa murajaah, dirapikan tulisannya. Ayyah tafidha bihi ba'da tahsili, dia jaga setelah dia mendapatkan ilmu tadi. Dia ulang, dia buka lagi bukunya. Enggak cuma ketika pelajaran saja. Oh, jam pelajaran 1 akidah, 2 akhlak. Nanti setelah selesai akidah tutup buku, buka lagi ketika pelajaran akidah berikutnya, besoknya atau berapa hari setelahnya. Enggak demikian. Buka bukunya ketika bersendiri, ketika di kamar, ketika di masjid. Murajaah pelajarannya. Qala fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Ucapan yang ma'ruf. Karena ilmu itu enggak didapat dengan jasad badan yang bersantai, santai, nyantai, rohah, ya. Tiduran, ngayal, ya. Enggak kira dapat ilmu yang demikian kondisinya. Ngayal di kasurnya, merenung, kapan ya aku pulang. Ngayal di kasurnya, oh entar nunggu pekan ketiga pulang. Nah. Ngayal di kasurnya, kapan mau dapat ilmu kalau demikian. Ngopi, ngobrol kesana kemari, enggak mau murojaah. Fayasluk al-muta'allim jami'at turuq al-musilati ilal ilm wa huwa muthabun ala dhalik. Kata Syekh, antum garis bawahi dalam kalimat ini sebagai motivasi kita, ya. Maka orang yang mempelajari ilmu, ya, kata ta'allama sendiri, nam, muta'allim, muta'allim itu bentuk apa? Mana? Siapa? Ah, Abdurrahman. Isim fa'il, nam. Isim fa'il dari ta'allam. Maka orang yang mempelajari ilmu itu, ta'allama ini, mempelajari tapi mengandung makna masyaqqah. Artinya orang yang belajar itu mesti dapat rintangan, dapat kesusahan. Itulah jalannya orang yang belajar ilmu demikian. Enggak mulus saya, ya, enggak mulus terus. Wah, kok ada gini, kok ada gitu. Mulai diuji. Tetap apa enggak dia dalam jalur jalan menuntut ilmu. Maka seorang yang mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, dia akan menempuh setiap jalan yang mengantarkan kepada ilmu. Dia akan tempuh bagaimana caranya dapat ilmu. Pokoknya saya harus berusaha. Saya ikut dars ini, ikut dars itu, saya murojaah, saya rapikan, saya hafal. Saya fahami lagi. Kalau belum faham, tanya kepada yang lainnya, kepada ustadznya atau mungkin kepada syekhnya atau mungkin kepada kawannya. Ada usaha, dia tempuh jalan-jalan untuk sampai kepada ilmu itu. Wa huwa muthabun alai ala dzalik. Dan jangan khawatir, dan dia orang yang demikian ini akan diberi pahala, ganjaran. Setiap usaha dia untuk dapat ilmu itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main ya, orang yang belajar ilmu itu ganjarannya luar biasa, banyak dan besar-besar ganjarannya, pahalanya. Nah, datang ke masjid belajar ya. Entah yang belajar, entah yang mengajarkan ilmu. Pahalanya seperti haji yang sempurna, dimudahkan jalannya untuk menuju surga, diberi taufik. Nah, jika benar belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi malaikat, nah, diliputi rahmat ampunan Allah, diberikan sakinah ketenangan hati. Itu semua janji-janji bagi mereka yang bermajelis ilmu. Lima thabata fi sahihi Muslim anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang sabit dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Jalan yang mana? Banyak jalan untuk mendapat ilmu. Ya. Yaltamisu fihi ilman, jalan yang dengannya dia mendapat ilmu di situ. Jalan yang menggunakan kendaraannya ya, menuju majelis ilmu. Ketika enggak bisa hadir, dia alhamdulillah dimudahkan ada radio, streaming, ada rekaman. Nah. Kalau zaman dahulu bertanya kepada temannya ya, bertanya kepada sahabatnya, apa yang kamu dapat tadi? Aku afwan enggak bisa hadir tadi. Tanya sama temannya. Mungkin sebelum kita ada kaset ya, pakai kaset rekaman. Atau mungkin murojaah ya, mengulang-ulang kembali pelajaran dia, bertanya kepada yang lain. Usaha dia itu termasuk sikap menempuh jalan mendapat ilmu. Maka enggak cuma satu jalan itu. Nah, setiap apa yang kita usahakan tadi, Allah berikan balasannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. 6. Dimudahkan jalannya menuju surga. 6. Artinya amalan itu sendiri, usaha dia sudah membuahkan pahala, membuahkan maghfirah dari Allah. Lebih-lebih lagi ketika dia dengan ilmu itu mudah untuk beramal soleh, itu pun mendatangkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukaffir ankum sayyatikum wa yaghfir lakum. Apa balasan mereka yang bertakwa? Di antaranya apa? Dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimudahkan untuk beristighfar sehingga Allah mengampuninya. Qala falyuthabir talibul ilmi wa yajtahid wa yashar al-layaliya wa yada'anhu kullama yasrifuhu aw yashghaluhu أو يشغله عن طلب العلم فليثابر طالب العلم. Maka hendaknya seorang talibul ilm itu tekun, bersabar. ويجتهد, hendaknya dia bersungguh-sungguh. ويسهر الليالي, dia gunakan malam-malamnya dalam ilmu. Begitulah seorang talib. Nanti ada kisahnya Syafi'i, bagaimana Syafi'i memanfaatkan malamnya untuk menggali fawaid. Begitu pula Imam Bukhari rahimahullah, dalam satu malam bisa 20 kali kira-kira bangun karena terbesit faedah. Wa yada'anhu kullama yasrifuhu aw yashghaluhu an talabil ilm, dan dia tinggalkan semua hal yang memalingkan dia atau menyibukkan dia dari talabul ilm, dari mempelajari ilmu. Dia tinggalkan, dia palingkan dirinya dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan dari talabul ilm. Banyak kisahnya salaf demikian, bahkan patut untuk kita jadikan mereka qudwah kita. Di antara mereka ada yang tidak membaca surat-surat yang dikirimkan kepadanya, sampai satu ketika, satu waktu sudah numpuk surat yang berdatangan kepadanya, dibacalah oleh dia. Isinya si fulan sakit, ayahmu begini, ibumu begini, enam, si fulan meninggal, yang ini begini, yang itu begitu. Andaikan dia baca di saat datang, akan tersibukkan hatinya dari mempelajari ilmu. Enam. Dan demikianlah kondisi salaf. Mereka orang-orang yang betul-betul serius belajar ilmu, bukan main kalau sudah belajar mereka. Nah, demikian patut kita lakukan. Seorang yang mempelajari ilmu itu serius belajar, tekun, enggak mudah loyo, enggak mudah bosan, enggak mudah patah arah. Nah, tekun belajar. Walaupun ada orang-orang yang mencela dia, yang menggembosi dia, oh, kamu kok belajar terus sih? Sini loh, sok rajin kamu ini. Ada aja yang seperti itu. Jangan bilang enggak ada. Nah. Ya. Yang demikian hati-hati orang-orang yang menggembosi, nah, dengan ucapannya bahkan dengan perbuatannya, akan menyesal dunianya maupun akhiratnya. Ngapain kamu ke masjid belajar sama si fulan? Apa dia tuh begini, begini, begini, digembosi, ya. Taib, maka sabar, ya. Tekun belajar, catat, tulis, hafal. Nah, semangat, jangan mudah padam semangatnya. Berkobarnya kalau awal-awal saja, lama-lama redup, ndak hidup lagi. Nah, jangan mudah futur. Qala rahimahullah wa lisalafis salihi qadaya mashhurah fil muthabarati ala talabil ilm. Maka salaf mereka memiliki kesempatan-kesempatan atau memiliki hal-hal yang terkenal dalam mereka bermuthabarah, tekun. Mereka punya kisah, punya kejadian-kejadian yang terkenal dalam perkara muthabarah ala talabil ilm, tekun dalam mempelajari ilmu, tekun dalam talabul ilm. Hatta annahu yurwa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini orang yang mulia, bahkan sudah mulia dari nasabnya. Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, dari garis keturunan yang mulia, dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, annahu su'ila bima adraktal ilm. Pernah beliau ditanya, bagaimana caramu mendapat ilmu? Bagaimana caramu untuk meraup ilmu? Ya, diraup, diambil sebanyak-banyaknya ilmu itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bilisanin sa'ul. Nah, dengan lisan yang aktif, lisan yang tidak gengsi untuk bertanya, meminta ilmu. Nah, ketika ada ilmu yang dia belum ketahui, dia datangi, dia minta, bagaimana sampai gurunya bisa memberikan ilmu kepadanya. Nah, bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan lisan yang selalu meminta ilmu, yang haus dengan ilmu. Waqal bin aqul, dengan hati yang dapat memahami, dengan hati yang dapat memahami, dengan hati yang berusaha bagaimana caranya paham. Wa badanin ghairi malul, dan juga dengan badan yang tidak gampang bosan, dengan badan yang tegak, dengan badan yang bersemangat, ya, tidak lunglai, ya, lemes, malas. Nah, bukan dengan yang demikian belajar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu cara dari beliau sebenarnya. Kalau belajar itu demikian, menjadilah orang yang butuh, ingin dapat ilmu. Jadilah orang yang berusaha memahami. Jadilah orang yang badannya enggak gampang lemas. Dikit-dikit capek belajar, ini itu panas, dingin. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu, bahkan dikisahkan praktek belajar Ibnu Abbas. Qala, beliau kisahkan sendiri kisahnya. Masih muda ketika itu beliau radhiyallahu anhuma mengajak temannya ya untuk sama-sama thalabul ilm, mendatangi para sahabat Nabi yang masih ada, mendatangi sahabat-sahabat senior ya untuk mendapatkan ilmu sebelum mereka tidak ada. Tapi ternyata temannya apa? Mundur. Enggak ada yang mendengarkan kamu sekarang, begini begitu. Maka Ibnu Abbas lanjut saja, enggak dia gubris ucapan temannya. Yang penting dirinya belajar. Dan itu sikap yang perlu dicontoh. Yang penting saya belajar. Enggak urusan mau orang bilang begini, mau dia bilang kepada saya begitu, ya. Enggak perlu ngurusi omongannya orang, ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kerelaan orang itu tujuan yang enggak pernah tercapai. Kalau urusannya sibuk, oh, kamu ngapain belajar, nanti situ komentarnya lain lagi, ini itu segala macam. Enggak selesai-selesainya kalau ngikuti komentator-komentator yang seperti itu, ya. Lempeng saja kalau belajar. In kana la yablughuni al-hadithu 'anil rajul fa'ati babahu wa huwa qa'il. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada sampai kepadaku hadis dari seseorang yang kemudian aku pun mendatangi pintu rumahnya. Telah sampai kepadaku hadis dari seseorang, aku pun mendatangi pintu rumahnya. Wahuwa qail, dalam kondisi orang ini yang membawa hadis tersebut, yang menghafal hadis tersebut, sedang qail, sedang qailulah, sedang tidur qailulah siang hari. Fa'atawassadu ridai ala babih, maka aku pun berbantalkan dengan ridaku, dengan selendangku, ala babi, di depan pintu orang ini, pintu orang yang aku mau ambil ilmunya. Nah, itu cara belajar ilmu. Meminta ilmu kepada orang itu seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Enggak kemudian dor-dor-dor, dak dok digedor-gedor rumahnya gurunya ya supaya keluar, kemudian minta hadisnya, minta ilmunya. Ibnu Abbas ndak tunggu gurunya keluar baru dia minta ilmu, ya. Tusfir rihu alayya minat turab, angin berhembus menerpa saya membawa tanah, ya, pasir. Angin yang kencang berhembus bawa apa? Bawa debu. Fayakhruj, kemudian dia pun keluar orang ini. Fayaqul ya bana ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bik. Maka dia pun berkata kaget, kok ada Ibnu Abbas di sini? Ada perkara penting apa sampai dia harus nunggu tidur atau mungkin menunggu duduk di depan rumahnya dan seterusnya? Wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlul bait belajar demikian. Lah terus kita yang bukan ahlul bait, yang bukan keturunan Nabi, yang bukan ahlul baitnya Nabi, enggak ada hubungannya dengan Nabi secara nasab. Mau gaya petantang petenteng seakan-akan apa? Sudah tahu segala-galanya. Ini anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian kondisinya. Majabik, apa yang membuat kamu datang kemari? Ala arsalta ilaina fa'atik, tidakkah engkau utus saja orang kepadaku kemudian aku yang datang kepadamu? Kata orang ini, enggak kamu utus saja orang, kirim surat kepada aku, kamu butuh ini butuh itu, aku yang akan datang kepadamu nanti. Fa'akul, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ana ahaqqu an atiyak fa'as'aluhu anil hadith. Kata Ibnu Abbas, ucapan yang berharga, aku lebih berhak mendatangimu. Saya yang mau belajar, yang berhak mendatangimu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Nah, maka kalau mau dapat ilmu, korbankan diri kita. Keluarkan biaya kita. Keluarkan tenaga kita, jalan, pakai kendaraannya, datangi majelis ilmu. Naam. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Fa'as'aluhu 'anil hadits. Maka aku pun bertanya kepada orang ini, kepada beliau, sahabat ini, tentang sebuah hadits yang dimaksud. Fa banu Abbas radhiyallahu anhuma tawadha'a lil ilmi fa rafa'ahu Allah bihi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu, rendah hati untuk ilmu. Rendah hati untuk dapat ilmu. Balasannya apa? Fa rafa'ahu Allah bihi. Allah angkat derajatnya dengan ilmu tadi. Naam. Maka tawadhu'lah terhadap ilmu, tawadhu'lah ketika bermajelis, tawadhu'lah ketika di hadapan guru kita, tawadhu'lah ketika kita mau bertanya dan seterusnya. Maka dengan itu Allah balas, Allah angkat derajatnya. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' untuk Allah, untuk al-haq, nah untuk mendapatkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fi dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, qala rahimahullah wa hakadha yanbaghi li talib al-ilmi an yuthabira al-muthabarat al-kabira. Maka begitulah seharusnya, sepantasnya bagi talibul ilm untuk bermuthabarah, tekun dengan ketekunan yang besar. Wa yurwa aidan an Syafi'i. Ada lagi pula kisah tentang Syafi'i rahimahullahu taala, annahu istadafahu al-Imam Ahmad dzat lailatin. Imam Syafi'i rahimahullah suatu ketika diminta untuk menginap bertamu ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dzata lailah, pada satu malam. Faqaddama lahu al-'asha, maka kemudian Imam Ahmad menyodorkan, mempersilahkan, menyuguhkan makan malam. Fa'akala syafi'iyyu, maka Imam Syafi'i makan malam yang disuguhkan tadi. Thumma tafarraqa rajulan, berpisahlah setelah itu dua orang ini, dua imam ini, ila manamihima, ke pembaringan keduanya, tempat tidur dua orang ini, masing-masing kembali ke tempat tidurnya. Fabaqiya Syafi'i rahimahullah yufakkir fi istinbati ahkamin min hadith. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ternyata setelah kembali ke tempat tidurnya, beliau terus memikirkan tentang mengambil atau menyimpulkan hukum-hukum yang terkait satu hadis. Beliau sedang berpikir tentang faedah-faedah hukum-hukum yang terdapat dalam sebuah hadis. Wahuwa qawlun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis itu? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hadis pendek. Wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nah, tentang hadis ini saja beliau berpikir bagaimana cara mengeluarkan hukum atau berbagai hukum dari hadis ini. Insyaallah taala selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang lain biiznillah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wastaghfirullah wa atubu ilaih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.